Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Fa ikhwani fiddin, para hadirin sekalian yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Di malam hari ini Allah masih memberikan kelonggaran kepada hati-hati kita, keringanan pada kaki-kaki kita, dan kemudahan yang Allah bukakan bagi kita untuk bisa mengarahkan badan dan juga pikiran kita kepada hal yang Allah ridhai, melaksanakan ibadah fardiyah, salat maghrib berjamaah di masa-masa pandemi yang penuh dengan pembatasan, dilanjutkan dengan duduk bainal maghribi wal isya dalam rangka untuk istifadah dari sebagian kitab-kitab para ulama kita. Maka sungguh kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada kita ini, dikarenakan semakin dekat dengan hari kiamat, Allah akan sebarkan kebodohan, di mana orang-orang yang bodoh akan syariat menjerumuskan dia pada kesalahan-kesalahan di dalam ibadah, hingga akhirnya ibadahnya tidak ada nilai di sisi Allah, fal-iyadzubillah. Maka semoga duduknya kita di malam hari ini, di majelis ini, betul-betul menjadi sebab Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang akan membuahkan amalan saleh yang sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita melanjutkan, tentunya tidak bosan dan tidak enggan untuk kita mengingatkan kepada diri kami secara khusus dan para hadirin sekalian untuk senantiasa di samping menjaga adab-adab majelisul ilm, juga menjalankan apa yang menjadi bimbingan pemerintah kita untuk senantiasa menjaga dan menerapkan protokol kesehatan, yang semoga dengan sebab syar'i ataupun hissi ini yang tidak bertentangan dengan syariat, menjadi sebab Allah segera mengangkat wabah yang sudah dirasakan berbagai kerugian dari berbagai sisi. Semoga Allah senantiasa menjadikan nilai kebaikan bagi muslimin, terkhusus diri-diri kita. Maka kita ingatkan kepada para anak-anak kami untuk bisa terus menjaga jarak. Nah, tidak ada yang bersandar taklimnya. Coba maju. Tidak ada yang bersandar. Nah, taklimnya maju. Fadlan, siapa? Wildan, bukan Fadlan. Wildan. Nah. Yang lainnya maju, barakallahu fikum. Tidak ada yang bersandar agar bisa lebih konsentrasi. Dan bagi anak-anak yang senang cerita, duduknya berjauhan dengan temannya yang akan mengajak ngobrol. Nah, kalau ada teman yang akan mengajak ngobrol, maka dalam majelis ilm hendaknya dipisah satu dengan yang lainnya agar bisa mendapatkan barokah dari majelis ilmu yang kita hadir di dalamnya. Tayyib ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Di malam hari ini musta'inan billah, kita akan meneruskan istifadah kita dengan panduan kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin yang merupakan karya beliau Al-Imam Al-Faqih Al-Mufassir Al-Syeikh Abdurrahman Nasir As-Sa'di Rahimahullah dalam Kitab Ut-Taharah Babul Haid, bab pembahasan tentang haid. Dikarenakan pembahasan ini pembahasan yang lumayan pelik dan khilaf perbedaan yang sangat nampak antara para pelaku-pelaku haid, artinya wanita yang mengalaminya, sehingga di sini ucapan-ucapan yang beliau tetapkan ini sesungguhnya terkandung padanya beberapa masail yang kita akan membahasnya lebih lanjut insyaallah ta'ala. Pada pertemuan terakhir kita terhenti pada poin yang ke-50. Pada ucapan beliau, illa in atbaqad dammu 'alal mar'ah. Yaitu setelah ucapan bahwasanya haid itu tidak ada batasan usia minimal atau maksimalnya dan tidak ada batasan pada kadar lamanya serta berulang-ulangnya. Akan tetapi yang menjadi patokan di dalam haid atau tidak, menurut pendapat yang rajih yang di atasnya para muhaqqiqun dari kalangan muhaddisun ataupun fuqaha adalah al-ibratu khurujud dam wangkitaihi, yaitu yang menjadi ibrah masih keluarnya darah atau berhentinya. Sehingga di sini beliau mengatakan illa in atbaqad damu 'alal mar'ah, kecuali apabila telah berhenti darah itu keluar dari wanita yang mengalami haid. 6. Darah tersebut mengalami berhenti dari wanita yang mengalami haid. Aw sara la yanqati'u anha illa yasira. Atau malah sebaliknya darahnya terus mengalir, tidak berhenti kecuali dalam waktu yang sehari atau dua hari. 6. Sehingga yang kedua ini fa innaha tasiru mustahadatan. Jadilah wanita tersebut dihukumi sebagai wanita yang mengalami istihadhah. Dalam poin ini terdapat beberapa masalah yang banyak terkait dengan berhentinya darah dari wanita yang mengalami haid. Dalam pertemuan yang lalu kita telah menukilkan atau mensarikan dari apa yang disampaikan beliau Al-Allamah Fadilatul Syekh Al-Faqih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tentang at-tawari 'alal haid, yaitu kejadian-kejadian yang muncul kadang pada wanita dikala mengalami haid, yaitu kadangkala mengalami adanya ziyadah dan naqs. Kok di putaran ini bertambah ya? Biasanya 6 hari ini 7 hari, 6 hari kok belum selesai 7 hari, bahkan 8, atau sebaliknya naqs, kadangkala kurang. Yang mana hal ini memungkinkan terjadi. Sebabnya banyak, dikatakan para ulama, kadangkala kondisi fisik, kadangkala yakni cuaca, kadangkala pola makan, dan yang lainnya. Yang tentunya ini kadangkala dialami oleh wanita, terlebih kalau mereka yang pernah menggunakan yakni alat-alat kontrasepsi, maka ini kadangkala bisa merubah siklus haid mereka. Maka di sini yang rajih kata beliau, ini yang pertama. Yang kedua tentang taqaddum wa ta'akhur. Permasalahan kedua kadangkala putarannya maju, enggak siki lebih mengawali atau ta'akhur atau terlambat haidnya. Yang biasanya di akhir bulan lambat kok jadi di awal bulan berikutnya, atau biasanya di awal bulan agak maju di pertengahan atau di akhirnya. Maka ini bagaimana? maka beliau kembali berpegang dengan dhabit dalam haid, yakni al-ibratu khuruj au wujudud dam wa adamihi au qita'ihi, yaitu yang menjadi patokan keluarnya darah atau adanya darah dan bersihnya atau telah berhentinya. Maka beliau menyatakan, kata beliau, wa mata tahurat minhu, kapan, kata beliau di sini, wassawabu, yang benar, terjadi khilaf di kalangan para ulama, namun yang benar, annaha mata ra'atid damma, apabila kapanpun wanita tersebut melihat masih keluar darah, fahiya haid, maka dia dihukumi masih haid. Wa mata tahurat minhu, dan kapanpun dia melihat sudah suci, tanda suci itu dengan dua, ima khuruj kusatil bayda, keluarnya kusah bayda, cairan putih atau bening, ini cairan bening, atau keluarnya yaitu bil jafaf, dengan kering, sama sekali tidak ada, dimasukkan secari kain kepada tempat keluarnya haid dan kain tersebut tidak ada basah. Maka barakallahu fikum, kapan dia melihat suci, fahiya tahir, maka dia dihukumi wanita yang suci, sawa'un zadat an adatiha am naqasat, sama saja apakah bertambah atau berkurang dari adat kebiasaan dia, wasawa'un taqaddamat aw ta'akharat, dan sama saja apakah maju atau mundur waktu haidnya. Ini barakallahu fikum, ini yang dikuatkan atau yang dipilih serta dirajihkan oleh beliau, dan beliau menyatakan wa hadza madzhabu al-imam asy-syafi'i wa ikhtiyaru syekhul islam ibni taimiyah wa qawahu sahibul mughni fi wa nasarah. Maka ini adalah madhabnya Imam Syafi'i dan dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah serta dikuatkan oleh Al-Imam Ibn Qudamah di dalam kitabnya Al-Mughni. Ini terkait dengan kejadian yang dialami wanita di kala haid. Kejadian berikutnya, An-Naw'u Tsalits, yaitu jenis yang ketiga, As-Sufrah atau sufratun au qudratun, yaitu munculnya sufrah ataupun qudrah. Apa itu sufrah? Diterangkan al-Imam As-Sun'ani rahimahullah dalam kitab Subulus Salam, beliau menyatakan as-sufratu huwal ma'ul ladzi tarahul mar'ah kasadid ya'luhu sufratan isfirar. Yang namanya sufrah adalah cairan yang dilihat oleh wanita di kala haid kasadid, bagaikan lendir, nanah. Ya'lu, yang dia itu naik ke atas. Ini barakallahu fikum, ini yang namanya sufrah, cairan yang dia itu sufrah berwarna kuning isfirar, kadang kuningnya betul-betul menguning, semakin menguning. Ini kadangkala muncul dari wanita yang haid. Karena kemarin telah kita ambil tentang sifat darah haid, diantaranya warnanya hitam atau kudroh, campuran antara hitam dengan bening seperti coklat, demikian sifat darah haid kemarin telah dicatat. Nah sekarang keluarnya sufrah atau kudroh. Apa itu kudroh? Diterangkan beliau al-Imam As-Sun'ani rahimahullah, yang namanya kudrah, wama huwa bilaunil ma'i alwasikh alqadr, yaitu cairan yang warnanya bagaikan air biasa, namun air yang keruh kotor, air yang keruh kotor keluar. Apa ini? Apakah ini dia dihukumi sudah suci karena tidak mensifatkan warna darah, tidak hitam, tidak merah, dan tidak coklat. Ataukah dia masih haid? Dan ini kadangkala dialami oleh sebagian wanita, bahkan banyak dari kalangan wanita mengalaminya. Maka di sana ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Abu Dawud dari Ummi Atiyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kunna na'uddu al-kudrata wa sufrata ba'da tuhri syai'an. Kunna la na'uddu afan. Kunna la na'uddu al-kudrata wa sufrata ba'da tuhri syai'a. Dari Ummi Atiyah radhiyallahu anha, beliau menyatakan, kunna la na'uddu, dahulu kami para sahabat itu tidak menganggap al-kudrah cairan yang berwarna seperti air keruh, wasufroh cairan kental yang berwarna kuning, ba'da tuhri kalau keluar setelah mengalami suci dari haid, syai'an, tidak dianggap sedikit pun bagian dari haid. Hadis ini diriwayatkan al-Imam al-Bukhari dan Abu Dawud, dan lafadznya dengan lafad al-Imam Abu Dawud. Al-Imam al-Bukhari mengeluarkan dalam hadis nomor 326 dan Abu Dawud di nomor hadis 307. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari hadis ini maka diterangkan oleh beliau Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tentang kejadian sufrah dan kudrah. Maka beliau menyatakan, fahadha, maka ini, in kana fi asna'il haid aw muttasilan bihi qabla tuhri fahuwa haidun tasbutu lahu ahkamul haid. Diperhatikan kata beliau, fahadha, maka yang seperti ini, keluarnya cairan kuning atau air yang keruh semacam demikian, ingkana, kalau terjadinya ba'datuh, yakni ingkana fi asna'il haid, terjadinya masih di tengah-tengah masa waktu haid, au muttasilan bihi, atau bersambung dengan haidnya, nam qoblatuhri, sebelum suci, maka fahuwa haidun, maka dia tetap dihukumi haid, tasbutulahu ahkamul haid, ditetapkan baginya hukum-hukum haid. Kenapa? Karena keluarnya masih di masa atau masih bersambung dengan waktu haid. Ini yang pertama. Wa in kana ba'da tuhri falaisa bihaid, kalau keluarnya setelah suci, setelah jafaf, setelah suci. Bagaimana kita mengetahui sucinya? Yaitu imma, bisa jadi dengan jafaf, kering, sudah enggak keluar apa-apa. Naam. Walaupun khilaf di sana terjadi di kalangan para ulama. Al-Hanabilah mengatakan ditunggu. Kalau sampai seharinya, misalnya biasanya 7 hari. Ini hari ke-7 di pagi hari sudah kering. Tunggu dulu sampai genap sehari, sorenya kering, berarti menyatakan ini sudah berhenti, ini baru dikatakan suci. Naam. Adapun naam barakallahu fikum, anda Hanabilah di hari hitungannya. Di sana yang lainnya Hanafiyah menyatakan di hari hitungnya, kalau tadi sebab kenapa kadangkala yang namanya darah haid dia itu tertahan keluarnya. Kadangkala mungkin lagi aliran darah tidak lancar dan seterusnya. Nah, ini sehingga kadangkala menunggu, ditunggu harinya. Al-muhim yang menurut tahqiq di sana nanti ada dua. Artinya dirojikan oleh para ulama yang menjadi patokan keluar dan berhentinya. Hanya saja alamatut tuhri, tanda sucinya wanita dari haid, ini yang perlu kita perhatikan. Tanda sucinya wanita dari haid adalah lituhri alamatan. sucinya wanita dari haid ada dua tanda. Yang pertama, khuruj kussatil baydha. Keluarnya kussah baydha. Apa itu? Wa huwa ma'un abyad, yaitu air yang bening, yang putih. Air bening, kussatil baydha. Yadfa'uhur rahim akibal haid. Yang mana ini keluarnya dari rahim setelah akhir daripada haid. Wa huwa hasilun 'inda katsirin minan nisa, dan ini terjadi pada mayoritas kaum wanita. Namanya qussatul baydha. 6. Hal ini didasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang dikeluarkan Imam Malik dan dikeluarkan oleh Imam Bukhari secara muallak. Beliau menyatakan annaha kanat taqulu lin nisa umul mukminin. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kepada para sahabiyat, la ta'jalna hatta taraina al-qussatal baydha. Jangan kalian tergesa-gesa untuk menyatakan suci sehingga kalian melihat keluarnya qussah al-baydha. Ini tanda pertama. Tanda kedua, asaniyah bil jafaf, yaitu dengan adanya kering. Wadhalika fi haqqin nisa'il lati la yakhruj minhunnal qussatul baydha. Kering ini bagi hak kaum wanita yang tidak mengalami dan tidak keluar darinya qussatul baydha. Sudah kering, mungkin dia mubtadi'ah, baru mengalami haid. Enggak tahu ini sudah kering. Enggak, bagaimana caranya? Wadzalika bi an tahtashiya bi qutnatin baydha. Naam, yaitu caranya dia mengambil kain yang putih. Kain putih. Kemudian tudkhiluha fi mahalil haid, dia masukkan ke tempat keluarnya haid kain tersebut. Wa takhruju walam tataghayyar, kemudian dia keluarkan ternyata masih kering, maka ini namanya sudah jafaf. Nah, ini bagi hak yang mereka tidak mengalami keluar qussatul baydha. Nah, barakallahu fikum. Adapun qussatul baydha bagi orang yang sudah biasa demikian. Ini namun alamat qussatul baydha ini lebih kuat. Kenapa? Dikarenakan qad yahsulul jafaf li ta'khuri khurujid dam la linqita'ihi, sebab kadangkala terlambat keluar darah haid dikarenakan peredaran darah yang tidak lancar, bukan karena sudah berhenti dari haid. Saya kadangkala mengalami, loh, ini sudah berhenti kok besok keluar lagi, atau dua hari lagi keluar lagi. Nah, demikian. Nah, ini yang seperti ini bagaimana? Itu nanti pembahasan berikutnya. Sekarang tentang sufrah dan kudrah. Sufrah dan kudrah apabila keluarnya masih di masa haid atau bersambung dengan waktu haid, maka dinyatakan haid. Kalau keluarnya setelah suci, yang kita mengembang tadi tanda sucinya wanita dari haid. Nah, kalau keluarnya setelah suci maka tidak dianggap itu haid berdasarkan hadis Ummi Atiyah radhiyallahu anha yang mengatakan kunna la nu'addu sufratu wal kudrah ba'da tuhri syai'a. Kami tidak menganggap keluarnya cairan kuning ataupun keruh setelah mengalami suci bagian dari haid tidak. Nah, namun merupakan hal yang biasa. Nah, ini barakallahu fikum, ini tahqiq. Nah, barakallahu fikum, tentang keluarnya tadi yang namanya cairan kuning ataupun putih. Maka beliau mengatakan yakni kata beliau jadi di sini bagaimana menggabungkan dengan hadis Aisyah dan juga hadis Ummi Atiyah tadi. Nah, kalau hadis Aisyah jangan tergesa-gesa sehingga melihat kering, tidak keluar apa-apa. La qussatul baydha wala apa namanya? Apa sehingga dalam dengan qussatul baydha dan sampai dengan kering tidak keluar apapun, tidak merah, tidak kuning dan seterusnya. Nah, maka kata beliau bahwasanya tentang hal ini tidak dianggap itu bagi orang yang dia itu telah kering kemudian tidak mengalami keluarnya qushatul baydha. Nah, sehingga di sini barakallahu fikum, kalau dia tanda sucinya adalah jafaf, tanda sucinya adalah jafaf, maka karena wanita berbeda-beda sebenarnya awal karena kondisi mereka, iklim mereka. Di sini kalau yang tanda haidnya tidak mengalami qushatul baydha, maka dengan jafaf. Nah, dikala dia belum jafaf, belum keluar, atau dengan qushatul baydha, sebelum keluar qushatul baydha keluar kuning ataupun kudrah, maka haid. Nah, sehingga keluar qushatul baydha. Namun kalau dia dengan jafaf sebelum kering kok keluar cairan kuning ataupun kudrah keruh, berarti masih haid. Nah, ini memahamkan tentang tanda-tanda tuhur. Barakallahu fikum. Difahami sampai di sini? Tayib, kita masuk masail berikutnya, yaitu kejadian yang kadangkala dialami oleh wanita dikala mengalami haid, yani taqattu fil haid, yaitu tidak lancar dalam haid. Bagaimana? Bihaitsu taro yawman daman wa yawman naqa'an wa nahwu dhalika. Itu sebagaimana wanita ini mengalami hari ini keluar, besok tidak keluar, lusanya keluar lagi. Nah, ini dialami sebagian wanita. Maka bagaimana kata beliau? Fahadhanil halan. Maka ini ada dua keadaan. Ada dua keadaan. Nah, kita ulang, sengaja dipelankan karena pembahasannya penting. Nah, agak butuh pemahaman. Yaitu kata beliau, seorang wanita yang haid mengalami taqattu' dam, terputus-putus, tidak lancar. Hari ini keluar darah, entah banyak, entah sedikit. Besok enggak lagi. Nah, lusa keluar darah lagi, besok enggak lagi. Maka bagaimana? Ini ada dua keadaan. Al-halatul ula, keadaan yang pertama kata beliau, ayyakuna hadha ma'al unsa da'iman kulla waqtiha. Ini dialami seorang wanita terus menerus, dalam artian setiap kali haid mesti kayak gini. Setiap kali haid mesti kayak gini. Maka bagaimana? Kata beliau, fahadha damu istihadatin yusbatu liman tarahu hukmul istihadah. Ini dinyatakan sebagai darah istihadah. Nah, setiap kali haid mengalami seperti ini. Setiap kali haid mengalami seperti ini. Nah, daiman atau selamanya, terus menerus. Nah, ini barakallahu fikum. Ini dihukumi istihadah. Al-halatu tsaniyah, keadaan kedua, alla yakuna mustamirron ma'al unsa, yakni tidak terus-menerus bersama wanita yang mengalami haid, bal ya'tiha ba'dul waqti wa yak, namun kadangkala dialami putaran sekarang lancar. Lancar kok ini sekarang terputus-putus. Naam. Wa yakunu laha waqtu tuhrin sahih, kadangkala mengalami ini betul-betul suci jelas. Naam. Maka yang seperti ini, faqad ikhtalafal ulama rahimahumullah fi hadzal naqa. Maka para ulama telah berselisih tentang masa berhentinya darah tersebut. Dikala dia tadi tidak terus-menerus. Hal yakunu tuhran au yunsahabu alaihi ahkamul haid. Apakah dinyatakan wanita tersebut telah suci atau diberlakukan padanya hukum-hukum haid? Maka di sini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Nah, yang seperti ini terjadi khilaf di kalangan para ulama menjadi tiga pendapat. Pendapat yang pertama, yaitu barakallahu fikum, pendapat Al-Imam Syafi'i dalam satu riwayat, yaitu pendapat Imam Malik Imam Ahmad serta Imam Syafi'i dalam satu riwayat. Mereka mengistilahkan sebagai at-talfiq. Diistilahkan sebagai talfiq. Yaitu yang mengatakan ketika keluar darah ya dihukumi haid, ketika bersih ya dihukumi suci. Hari ini darah keluar, haid. Besok kering, mandi. Besok keluar darah lagi, haid. Besok lagi keluar apa? Berhenti, mandi lagi. Sholat dan seterusnya. Ini disebut at-talfiq. Ini pendapat pertama dan ini pendapat yang lemah. Kenapa? Karena bertentangan dengan qawaid syar'iyah dan tentang hikmah syariat ini karena menimbulkan masyaqqah dan harat yang sangat. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan ma ja'alallahu fid-dini min haraj. Allah tidak menjadikan di dalam agama ini sesuatu yang berat dan menyusahkan. Nah, ini pendapat yang lemah yang diistilahkan talfiq. Yang kedua, pendapat masih dari Imam Syafi'i rahimahullah, pendapat Abu Hanifah dan yang rajih di kalangan mazhab Syafi'iyah yang diistilahkan dengan as-sahab, yaitu yang tadi kita baca. Diistilahkan dengan as-sahab yakni adalah barakallahu fikum ayyamud dam wa ayyamun naqa kulluha takunu haidhon, yaitu hari dia suci atau dia keluar darah dan hari keringnya. Nah, maka ini tetap dikatakan sebagai haid. Tetap dikatakan sebagai haid, yaitu yun sahabu lahu ahkamul haid. Jadi diberikan padanya hukum-hukum haid. Nah, barakallahu fikum. Ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, alasannya kenapa ini dikatakan haid? Li'annal kusotal baydo la turofi. Dikarenakan kusotul baydo belum terlihat. Kusotul baydo belum terlihat. Ini alasannya. Pendapat ini wajih, ada sisi yang menguatkan. Nah, difahami sampai di sini? Bisa mengikuti? Nah, pendapat ketiga, yakni pendapat Al-Hanabilah, orang yang mengikuti mazhab Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah, yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, yaitu bahwasannya keadaan seperti ini yatawajjahu annang kita addami mata naqasa anil yaum falaysa bituhrin bina'an ala riwayatil lati hakainaha finifas, yaitu mereka mengarahkan kalau terputusnya darah ini kurang dari sehari falaysa bituhrin, maka dihukumi belum suci. Kurang dari sehari, semalam, maka dihukumi belum suci. Nah, dibangun di atas riwayat yang telah kami sebutkan dalam pembahasan nifas. Annahala taltafitu ila madunal yaum, mereka bahwasanya wanita tersebut tidak usah mempedulikan kering bersih kalau kurang dari sehari, tetap dianggap haid. Kalau sampai sehari, nah, inilah baru dikatakan suci karena memungkinkan. Dibangun di atas pendapat minimal mengalami haid sehari semalam. Nah, minimal mengalami haid sehari semalam. Dan pendapat ini pendapat yang dikuatkan oleh ulama kita. Nah, barakallahu fikum, yakni seperti Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin condong kepada pendapat ini dan yang lainnya. Namun tahqiq wallahu a'lamu bissawab, yaitu kembalinya adalah kepada keadaan wanita tersebut. Kalau dia mengalami tanda sucinya dengan keluarnya kusotul baydo, maka berlaku padanya pendapat kedua. Selama belum keluar kusotul baydo, terjadi takotu udam, maka dia masih haid. Difahami sampai di sini? Jelimet ya, gak berat ya. Khair insyaallah. Dan yang paham-paham, yang belum paham, memohon kepada Allah kefahaman. Nah, kalau anak-anak yang penting duduk, beradab, mudah-mudahan mendapatkan rahmat. Naam barakallahu fikum. Ini para aba terkhusus. Naam. Kita ulangi, taqatu' udam kadang dialami. Kalau kembalinya ke alamatut tuhri yang pertama. Alamatut tuhri ada dua, keluar qussatul baydha atau kalau tidak dengan jafaf. Dengan jafaf. Bagi mereka wanita yang sucinya dengan keluarnya qussatul baydha, maka sebelum keluar qussatul baydha, maka taqattu'ud dam ini masih dianggap haid. Berpegang dengan pendapat yang kedua yang kita nukilkan tadi, pendapat yakni barakallahu fikum yang menyatakan bahwasanya barakallahu fikum hari keluar dan hari keringnya tetap dianggap haid karena belum keluar qussatul baydha. Nam yang disebutkan atau yang diistilahkan dengan istilah sahab. Istilah sahab pendapat al-Imam Syafi'i, pendapat Abu Hanifah dan yang lainnya. Adapun pendapat Hanabilah yang menyatakan ditunggu sehari dulu. Kalau kurang dari sehari semalam berarti tidak dianggap. Namun kalau sehari semalam maka itu dianggap. Ini bagi mereka yang tanda haidnya dengan jafaf. Tanda sucinya afan, tanda sucinya dengan jafaf, dengan kering. Dipahami di sini ya. Nah ini loh kok enggak satu saja? Ya karena keadaan wanita berbeda-beda. Sehingga ini pelik. Permasalahan haid memang pelik. Dan kita sengaja agak memperlambat pelajaran kita. Nah barakallahu fikum, supaya mudah artinya diikuti. Nah mudah-mudahan demikian. Semoga Allah memberikan kepada kita kefahaman yang bagus dan juga barakallahu fikum pemahaman yang bagus serta diberikan kelurusan di dalam menjelaskan ilmu dan juga mengikuti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Difahami sampai di sini ikhwan? Difahami? Baik. Kalau begitu kita cukupkan dulu dan di sana masih ada beberapa kejadian-kejadian yang dialami wanita haid terkait dengan poin yang ke-50 ini dan kita akan meneruskan beberapa faedah masih berkaitan dengan poin yang ke-50. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada benarnya datang dari Allah semata kekeliruan dari kami, maka kami pun beristighfar kepada Allah kemudian meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.